Hari yang kutunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan beri umur panjang, sehat selama-lamanya. Bukannya pelit atau gak mau, bermodal dikit dan ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan beri umur panjang, sehat selama-lamanya. Oh, sehat selama-lamanya. Yeah.